Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini sungguh kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa hidup yang kami miliki hari ini sesungguhnya bukan milik kami. Tetapi biarlah kami seperti Paulus yang berkata bahwa hidup yang kami hidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, seluruhnya yang ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk kami boleh bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, baik hambamu yang penuh dengan keterbatasan ataupun setiap kami yang akan bersama-sama belajar, kiranya Tuhan yang menambahkan hikmat bijaksana kepada setiap kami. Dan berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan boleh memampukan kita untuk datang pagi ini Bapak Ibu sekalian beribadah. Saya ingat sekali begitu ya, tadi pagi saya pagi-pagi bangun jam 3 hujan terus begitu ya. Tidur lagi Bapak Ibu sekalian. Bangun jam 5 masih hujan. Tarik selimut tidur lagi Bapak Ibu sekalian. Bangun setengah 6 kali ini harus bangun Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak bangun enggak jadi khotbah begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menuruti kedagingan kita Bapak Ibu sekalian, sungguh hari ini satu pergumulan yang menarik begitu ya. Ketika hujan lebih enak tidur atau kita mau tetap datang ke gereja begitu ya. Tadi waktu saya setengah 6 bangun saya bilang, aduh Tuhan, sejujur-jujurnya begitu ya, ini masih setengah jam lagi masih sempat nih Tuhan, kan tinggal turun begitu ya. Kalau saya tidur lagi setengah jam, jam 6 siap-siap mandi ibadah setengah 8 Bapak Ibu sekalian, cukup Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bilang enggak, saya harus baca lagi apa yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini. Pagi ini Bapak Ibu sekalian kita mau merenungkan satu tema. Temanya adalah menanggung yang lemah. Mari kita membuka sama-sama Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca secara bergantian bagian firman Tuhan ini. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai demikian jauh Bapak Ibu sekalian kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, satu kali dalam sebuah tim marching band, begitu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada suka marching band begitu ya, ada baris berbaris, ada dalam pawai begitu ya, ada orang-orang juga sekaligus baris berbaris, mereka memainkan alat musik. Nah, satu kali dalam sebuah tim marching band Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang bernama Robert. Dia selalu merasa kesal dengan seorang rekannya yang namanya Pete. Alasannya Bapak Ibu sekalian, waktu mereka baris berbaris sambil memainkan alat musik, begitu ya Bapak Ibu sekalian, Pete ini selalu berjalan lebih lambat daripada yang lain. Namanya baris berbaris Bapak Ibu sekalian, jalannya harus kompak. Kalau tadi nyanyi satu lebih cepat daripada yang lain, gimana loh Sesilvi, begitu ya. Kalau namanya satu kelompok marching band begitu ya, jalannya harus kompak. Tapi si Pete ini mungkin karena fisiknya lebih kurus daripada yang lainnya Bapak Ibu sekalian, sudah gitu dia bawa alat musik yang cukup besar. Jadi ketika latihan, ketika tampil pun dia berjalan lebih lambat daripada yang lainnya. Orang yang di belakangnya, karena si Pete ini berjalannya lebih lambat, kadang-kadang karena harus berbagi konsentrasi Bapak Ibu sekalian, orang yang di belakangnya itu suka nabrak dia begitu ya. Robert mulai merasa kesal karena kejadian ini terus berulang Bapak Ibu sekalian. Baik dalam latihan atau pada saat tampil, Pete selalu berjalan lebih lambat daripada yang lainnya. Bahkan sesekali menyebabkan orang yang di belakangnya itu memainkan nada yang salah. Gara-gara dia nabrak Pete begitu ya. Udah nabrak nadanya yang mayor jadi minor begitu Bapak Ibu sekalian. Timnya jadi kurang kelihatan kompak. Lalu Robert mulai berpikir dalam hatinya, wah ini kayaknya si Pete ini dikeluarin aja nih dari tim. Kalau enggak ada dia, jauh lebih kompak. Kalau enggak ada dia, nadanya jauh lebih harmonis. Kalau enggak ada dia, yang di belakangnya enggak perlu khawatir nabrak dia. Dia ngobrol sama teman-temannya yang lain. Lu liatin tuh si Pete, kalau baris berbaris, jalannya lebih lambat, kayak siput begitu ya. Keluarin aja. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu Robert mengatakan kepada teman-temannya supaya dia mengeluarkan saja Pete ini dari tim marching band, menurut Bapak Ibu sekalian, setuju gak kalau Pete ini dikeluarkan dari tim marching band tadi? Bikin yang belakang kadang-kadang nadanya salah Bapak Ibu sekalian, nabrak begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi Robert, apakah kita setuju dengan dia yang dipikirkan oleh Robert, yang lemah, yang lambat, keluarkan saja dari tim? Maka tim itu semuanya harus berisi orang-orang yang kuat, yang baik mainnya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sadari bahwa kehidupan gereja kita mirip dengan kehidupan dari tim marching band. Kita berada dalam sebuah komunitas gereja di tempat ini, dan tentu Bapak Ibu sekalian tidak semua orang bisa kuat, bisa pintar, bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik. Tetapi masalahnya adalah ketika kita harus berjalanan beriringan tadi Bapak Ibu sekalian, sebagai satu komunitas di tempat ini, sambil melakukan bagian kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada rekan-rekan kita yang lemah, apakah kita juga mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Robert? Wah ini gak bertumbuh-tumbuh nih imannya, keluarin aja. Begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kehidupan bergereja, kehidupan sebagai orang-orang percaya bukan hanya berbicara mengenai kehidupan personal saya, tetapi ini berbicara mengenai kita semua sebagai satu komunitas di tempat ini. Dan faktanya adalah Bapak Ibu sekalian, gereja di segala zaman tidak pernah ada yang sempurna. Bahkan satu kali ada satu kalimat yang pernah saya baca Bapak Ibu sekalian, gereja itu seperti rumah sakit. Orang-orang yang sakit Bapak Ibu sekalian dikumpulkan, diobati, dibentuk supaya dia menjadi sehat. Kalau Bapak Ibu sekalian membayangkan gereja itu kumpulan malaikat, Bapak Ibu sekalian salah besar. Satu kali waktu saya masuk ke seminari saat begitu ya, saya membayangkan, waduh ini tempat yang kudus nih. Udah gitu tinggalnya saat itu di Jalan Bukit Hermon nomor 1 begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bukit Hermon satu-satunya Dan betul apa yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa berkat-berkat dicurahkan orang-orangnya baik. Ternyata enggak, Bapak-Ibu sekalian, begitu ya. Di kampus juga ada yang nakal, ada yang kena SP, ada yang ini itu, begitu Bapak-Ibu sekalian. Nah Bapak-Ibu sekalian, lalu bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan-perbedaan dalam sebuah komunitas di tempat ini? Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan tadi, Bapak-Ibu sekalian, dalam Roma yang pasal yang ke-15, secara umum Bapak-Ibu sekalian, Roma pasal 15 ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Roma pasal yang ke-14. Secara umum kitab Roma, surat Roma berbicara mengenai pasal pertama sampai pasal yang ke-11 itu soal doktrin. Jadi semuanya pengajaran, semuanya doktrin-doktrin yang Paulus ungkapkan. Tetapi mulai dari Roma pasal yang ke-12, Bapak-Ibu sekalian, Roma 12 ayat yang pertama sampai Roma 15 ayat yang ke-13 itu adalah bagian praktis dari apa yang Paulus ajarkan di Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11. Nah Bapak-Ibu sekalian, Roma pasal yang 12 dimulai dengan bagaimana kita diajar untuk mempersembahkan hidup. Hidup kita ini jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan supaya kita hidup dalam kasih. Roma pasal yang ke-13 berbicara tentang bagaimana kita harus patuh kepada pemerintah, kita jangan menghakimi saudara kita, Bapak-Ibu sekalian. Dan bagian firman Tuhan pagi ini mengajarkan bagaimana kita saling peduli, saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Roma pasal yang ke-15 ditulis oleh Paulus karena memang ada konflik di dalam jemaat di Roma, Bapak-Ibu sekalian. Jemaat Roma sendiri bukan jemaat yang berdasarkan satu latar belakang budaya. Tetapi ada orang Yunani, dia jadi jemaat di Roma. Ada orang Yahudi, dia jadi jemaat di Roma. Ada orang Romawi, dia jadi jemaat di Roma. Jadi dengan latar belakang yang berbeda ini, Bapak-Ibu sekalian, ada konflik yang terjadi. Kalau kita lihat sekilas dalam pasal yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang pertama saja sudah berkata demikian. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Maksudnya apa Bapak-Ibu sekalian? Kenapa ada Paulus mengatakan terimalah orang yang lemah imannya? Karena Bapak-Ibu sekalian, orang-orang dari latar belakang Yahudi, ketika mereka hidup sebagai seorang murid Tuhan, mereka masih mentaati sebagian hukum Taurat. Artinya mereka masih tidak makan makanan yang najis. Itu terdapat dalam Roma pasal yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang kedua berkata demikian. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ada orang-orang di dalam jemaat Roma itu yang merasa, kalau saya makan ini, saya bukan murid Tuhan. Ini gak boleh, sebagai murid Tuhan ini gak boleh dimakan. Tetapi masalahnya orang-orang yang berlatar belakang Yunani, Romawi, mana ada masalah dengan makanan-makanan yang seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya makanan, Bapak-Ibu sekalian, tetapi juga ada hari-hari tertentu yang masih ditaati. Nah Bapak-Ibu sekalian, ketika Paulus berkata, kita yang kuat menanggung yang lemah, kita itu menunjuk kepada kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Yang kuat itu menunjuk kepada orang-orang yang sudah lebih paham mengenai kebenaran iman Kristen. Tema utama pasal 12 sampai pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 adalah kasih dan kebebasan hidup Kristiani. Artinya di dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan, sudah tidak ada aturan-aturan yang tercatat dalam hukum Taurat, Bapak-Ibu sekalian. Kita sudah tidak mentaati lagi apa yang tercatat di dalam hukum Taurat. Semua makanan boleh kita makan. Nah ini yang tidak dipahami oleh sebagian jemaat di Roma. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika orang yang kuat imannya makan sesuatu yang dilarang oleh hukum Taurat, orang yang tidak kuat imannya berkata, loh kok kamu makan makanan itu? Kan gak boleh. Orang yang kuat imannya, Bapak Ibu sekalian, bukan menerima, bukan lalu menghindari makan makanan seperti itu. Dia balik tuding mengatakan kepada orang yang lemah imannya, kamu sih gak paham iman Kristen, pemahaman kamu itu cetek, ini boleh tahu dimakan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya imajinasikan begitu ya. Orang yang makan menghakimi orang yang tidak makan. Orang yang tidak makan menghina orang yang makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada konflik yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pasal 15 dituliskan oleh Paulus karena Paulus merasa perlu menengahi konflik ini. Bukan masalah siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan masalah iman siapa yang lebih kuat dibandingkan orang lain. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi poinnya adalah bagaimana jemaat di Roma bisa berjalan dengan harmonis sekalipun ada perbedaan-perbedaan bahkan terkait iman. Bukan lalu jemaat di Roma mengatakan ini imannya lemah, oh ini kuat nih, kalau makan sama dia gak banyak cincong, kalau makan sama dia pasti ini abisin jadi perkara. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi penekanan Paulus adalah bagaimana jemaat di Roma itu bisa hidup harmonis, saling mendukung, bahkan saling membangun satu dengan yang lainnya. Bagian pertama yang Paulus sampaikan dalam Roma pasal yang ke-15 ini menjadi pelajaran bagi kita juga, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bukan mengatakan kita yang kuat sesekali bolehlah menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bukan, Bapak-Ibu sekalian. Kita yang kuat, ya bolehlah, cincailah. Begitu. Kadang-kadang kita tanggung, kadang-kadang enggak. Bukan, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Paulus mengatakan dengan jelas, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Masalahnya hari ini dunia mengajarkan hal yang berbeda. Yang kuat, tindaslah yang lemah. Yang kuat, tunjukkan kekuatanmu. Ambil keuntungan dari yang lemah. Betul Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu kadang-kadang yang lemah pun dalam konteks dunia, dia berdandan demikian rupa, mengusahakan demikian rupa, supaya dia kelihatan kuat, supaya dia gak diremehkan, supaya dia gak dilecehkan. Karena memang yang kuat di dalam konteks dunia ini seringkali menginjak-injak yang lemah. Yang kuat seringkali mengambil keuntungan dari yang lemah. Saya lagi berpikir Bapak Ibu sekalian, apa ya yang saya pikir yang kuat itu disuruh menanggung tapi justru malah menginjak-injak yang lemah. Saya ketemu satu pola Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pola rentenir begitu ya, lintah darat, itu yang kuat menanggung yang lemah kah? Sepertinya menanggung yang lemah, tetapi faktanya lintah darat itu menginjak-injak yang lemah, mengambil keuntungan dari yang lemah. Paulus tidak ingin kita sebagai anak Tuhan melakukan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua yang Paulus katakan adalah jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini juga hal yang sama-sama sulit, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dunia mengajarkan bahwa kesenanganmu lah yang utama. Orang lain mah biarin aja, yang penting lu seneng. Yang lain menderita, terserah. Kalau bisa kita berdiri di atas penderitaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, apa yang Paulus katakan sungguh-sungguh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Karena Paulus menyadari bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan sebagai anak Tuhan itu bersifat komunal, ada asas kebersamaannya, ada kepentingan orang lain yang perlu diperhatikan, ada kesenangan orang lain yang perlu kita perjuangkan, bahkan ada pertumbuhan kerohanian orang lain yang perlu kita wujudkan bersama-sama. Hidup sebagai anak Tuhan tidak boleh begini, Bapak Ibu sekalian. Yang penting saya selamat, orang lain mau mati mah mati, begitu ya. Yang penting saya dapat berkat, orang lain mau melarat terserah. Yang penting saya bertumbuh imannya, saya percaya sama Tuhan. Yang lain mau menderita, mau enggak paham ini itu urusan masing-masing. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi sesungguhnya kehidupan kerohanian seseorang di dalam satu komunitas menjadi tanggung jawab bersama. Bapak Ibu sekalian, kata menanggung kalau kita melihat dikatakan dalam ayat yang pertama, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata menanggung ini waktu saya pelajari menarik, Bapak Ibu sekalian. Kata menanggung yang Paulus gunakan itu disejajarkan, bisa diartikan sebagai tiang penopang sebuah bangunan. Jadi orang-orang yang kuat itu Paulus ibaratkan seperti tiang yang menopang bangunan. itu ada tiang Bapak-Ibu sekalian, satu, dua, tiga, begitu ya. Orang-orang yang kuat itu wajib menopang bangunan sehingga bangunan itu bisa berdiri dengan tegak. Tiang sama bangunannya lebih banyak mana Bapak-Ibu sekalian? Lebih banyak tiangnya apa lebih banyak bangunannya? Kalau dalam konteks kehidupan orang-orang Yunani, Bapak-Ibu sekalian kalau lihat bangunan-bangunan orang Yunani, banyak sekali tiang-tiangnya, begitu ya. Tetapi kehidupan orang Kristen, ketika Paulus menggunakan kata menanggung, Paulus mengibaratkannya seperti tiang yang berdiri kokoh untuk menanggung seluruh bangunan. Berfungsi untuk menopang bangunan agar bangunan itu tidak roboh, Bapak-Ibu sekalian. Satu kali dalam sebuah pertunjukan piano, begitu Bapak-Ibu sekalian, ada seorang pianis terkenal, dia ingin konser di sebuah daerah, Bapak-Ibu sekalian. Semuanya sudah disetting dengan baik. Hari H, dia tinggal main, begitu Bapak-Ibu sekalian. Memang pada urutannya, ruangan itu suasananya harus dibikin agak sedikit gelap, begitu ya. Remang-remang, kira-kira begitu. Lalu ada panggung di tengah, ada sebuah piano di atas panggung itu. Ketika lampu sudah mulai digelapkan, Bapak-Ibu sekalian, pianisnya sedang bersiap-siap begitu ya, di belakang panggung. Di barisan depan itu ada sebuah keluarga yang nonton. Waktu lampunya digelapkan, anaknya yang berusia 5 tahun naik ke atas panggung, Bapak-Ibu sekalian, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena memang suasananya cukup gelap begitu Bapak-Ibu sekalian. Anak kecil yang berusia 5 tahun tadi maju naik ke atas panggung, dan bukan hanya naik ke atas panggung, tapi mulai memainkan piano yang ada di tengah panggung. Anak kecil usia 5 tahun dalam kondisi remang-remang, gelap, dia main piano. Tempat yang bukan seharusnya ditempati. Ketika mendengar alunan piano yang terbata-bata, Bapak-Ibu sekalian, pianisnya kaget. Begitu ya. Waduh, siapa yang main piano gua? Begitu ya. Harusnya gua yang main nih. Begitu. Bukan hanya pianisnya yang kaget, Bapak-Ibu sekalian, tetapi soundman yang mengurus sound system, bahkan orang yang mengoperasikan lampu sorot juga kaget, Bapak-Ibu sekalian. Dengan segera lampu sorot itu diarahkan ke tengah, ke arah panggung itu, Bapak-Ibu sekalian. Setelah pianisnya terkejut, soundman-nya terkejut, petugas lampu sorotnya terkejut, lampu sorotnya dinyalakan, penontonnya yang terkejut, Bapak-Ibu sekalian. Karena yang main bukan pianis yang terkenal. Ini seorang anak kecil usia 5 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia memainkan satu pujian, Twinkle Twinkle Little Star, begitu Bapak-Ibu sekalian. Pianisnya dengerin begitu ya. Lalu setelah dia melihat anak ini mainnya terbata-bata Bapak-Ibu sekalian, ya pianisnya dengan santai dia naik Bapak-Ibu sekalian, duduk di sebelah anak kecil tadi, dia main sama-sama anak kecil tadi begitu ya. Setelah dia main Bapak-Ibu sekalian, setiap melodi yang tidak pas yang dimainkan oleh anak kecil tadi, sang pianis menutupinya dengan melodi yang lebih pas. Setiap ketukan-ketukan yang tidak pas, dia benerin, Bapak-Ibu sekalian, pianis ini benerin. Setelah lagu Twinkle Twinkle Little Star itu dimainkan bersama-sama, anak itu turun, Bapak-Ibu sekalian. Untung cuma satu lagu, coba kalau semua dia nyanyiin, begitu ya Bapak-Ibu sekalian, repot pianisnya, begitu ya, untung cuma satu lagu. Tapi waktu turun, respon penonton itu sungguh-sungguh mengejutkan. Semuanya berdiri, tepuk tangan, Bapak-Ibu sekalian. Selesai konser, pianis itu ditanya, diwawancara. Bapak, tadi waktu ada anak kecil main piano, kok Bapak gak marah? Kok Bapak justru mau duduk bersama dengan anak itu, lalu memainkan piano bersama-sama, lalu mendapat sambutan yang luar biasa dari penonton? Bapak-Ibu sekalian, pianis ini berkata, saya menghargai keberanian anak kecil ini. Meskipun dia ada kekurangan, meskipun dia ada kelemahan, saya dukung dia. Bapak-Ibu sekalian, poinnya adalah ketika bagaimana pianis ini tidak marah, tidak menolak. Bahkan dia mencoba menutupi kelemahan anak kecil tadi yang lagi main piano. Bapak-Ibu sekalian, betapa indahnya ketika orang-orang yang jauh lebih paham tentang iman Kristen, jauh lebih mengerti tentang iman Kristen, bisa sama-sama duduk bersebelahan. Yang nonton siapa Bapak-Ibu sekalian? Yang nonton Tuhan, bukan kita yang nonton. Ketika orang Kristen sama-sama orang percaya bisa sama-sama saling membangun, duduk bersebelahan, bukan saling menunjuk, bukan saling menuding. Ada satu keindahan yang ditonton bukan oleh jemaat Tuhan, tapi oleh Tuhan sendiri. Betapa indahnya ketika kita bisa bersama-sama dibangun di tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Masalah iman sekali lagi bukan masalah personal. Ini masalah komunal. Kalau ada orang yang imannya lemah, yang lain wajib menguatkan. Yang lain wajib menopang. Yang lain wajib mendukung. Bukan menghina atau menghakimi. Bapak Ibu sekalian, alasannya jelas karena Paulus dalam ayat yang ketiga berkata, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bahkan dalam Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, Kristus sudah terlebih dahulu menanggung segala kelemahan kita. Bahkan Kristus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan hanya meminta supaya kita memperhatikan orang lain, supaya kita ikut ambil bagian dalam pertumbuhan kerohanian orang lain, bukankah itu tidak lebih sulit kalau kita harus memikul salib dengan Tuhan? Tuhan sudah tanggung semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita cuma diminta saling perhatiin, saling peduli, saling mendukung, jangan saling menghina, jangan saling menghakimi, tapi saling menopang, Bapak Ibu sekalian. Karena faktanya memang tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap orang perlu orang lain untuk bisa bersama-sama bertumbuh. Memperhatikan bukan memperhatikan sama seperti Robert tadi, Bapak Ibu sekalian. Dia memperhatikan Pete, tapi dia memperhatikan dengan tujuan untuk menghina, untuk menghakimi, untuk mengeluarkan Pete dari tim marching band tadi. Tetapi kita diminta oleh Tuhan supaya kita bisa saling memperhatikan karena tujuan bersama, yaitu membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat angsa yang terbang dengan formasi V, Victory, ada yang pernah lihat Bapak Ibu sekalian? Di Eropa, Bapak Ibu sekalian, ada musim-musim tertentu angsa itu terbang bersama-sama dengan formasi V. Dan para ahli menemukan fakta ilmiah di balik formasi V itu, Bapak Ibu sekalian. Faktanya adalah, Bapak Ibu sekalian, saat setiap angsa mengepakkan sayapnya, hal itu memberi dukungan daya bagi burung-burung yang terbang tepat di belakangnya. Jadi ketika semua sama-sama mengepakkan sayapnya, Bapak Ibu sekalian, simpelnya adalah burung yang terbang di belakang burung tadi itu lebih ringan terbangnya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau terbang dengan formasi V itu, Bapak Ibu sekalian, seluruh kawanan dapat menempuh jarak terbang 71% lebih jauh daripada kalau setiap burung itu terbang sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka terbang sama-sama, Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menempuh jarak 71% lebih jauh dibandingkan kalau mereka terbang sendiri-sendiri. Fakta yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau seekor angsa terbang keluar dari formasi rombongan, Bapak Ibu sekalian, tentu dia akan merasa berat dan kesulitan terbang sendirian. Dan ia segera pasti akan kembali ke dalam formasi untuk terbang bersama-sama dengan kelompoknya. Dan fakta yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau seekor angsa sakit, terluka, atau ditembak jatuh, ini yang paling menarik, Bapak Ibu sekalian, dua angsa akan ikut keluar dari rombongan menemani satu ekor angsa yang sakit, yang ditembak jatuh itu. Dua ekor angsa. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kalau formasinya tiga ekor angsa, satu di depan, dua di belakang. Bentuknya V. Jadi mereka tetap harus membentuk formasi V itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, angsa yang dua tadi akan mengikuti angsa tersebut yang jatuh atau yang sakit tadi sampai ia bisa terbang kembali atau sampai ia mati. Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang paling menarik bagi saya. Ketika ada seekor angsa sakit, ditembak jatuh, dua angsa lainnya dengan sukarela, dengan keberanian, dengan kesediaan ikut turun membantu rekannya yang terluka. Bapak Ibu sekalian, adakah kita juga memiliki hati yang sama ketika ada rekan kita dalam kelemahan, dalam kesulitan, mungkin dia tidak terlalu memahami kebenaran iman Kristen, adakah kita dengan hati yang sukarela, kita yang lebih memahami kebenaran firman Kristen, kita sama-sama belajar dengan orang itu. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita saling menopang dan menolong, karena itulah tujuan Tuhan meletakkan kita sebagai satu komunitas di tempat ini. Paulus menyadari, Bapak-Ibu sekalian, bahwa menanggung kelemahan orang lain itu butuh ketekunan. Ketika menanggung kelemahan orang lain itu adalah butuh usaha yang besar, Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu ayat yang keempat berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Menanggung yang lemah itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak-Ibu sekalian. Menanggung orang yang lemah itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan terus-menerus. Kadang-kadang kita capek. Ini gimana sih? Udah diajarin dari dulu zaman kapan, gula masih pahit sampai sekarang, udah manis, juga gak ngerti-ngerti begitu ya. Ini gimana sih, sudah ditolong dari zaman dulu, kok tetap aja gak bertumbuh imannya. Kepada orang-orang yang seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, Paulus berkata bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan. Ada kebenaran firman Tuhan yang memberikan penghiburan. Bahkan ada kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap bertekun menanggung kelemahan orang lain. Mungkin ada yang berpikir begini, Bapak Ibu sekalian, ya kalau sekali-sekali bolehlah Pak, begitu ya, saya tolong dia bolehlah. Tapi kalau selalu ditolong, saya juga capek Pak nolongnya, begitu ya. Nah, kepada rekan-rekannya seperti ini Paulus berkata ada firman Tuhan memberikan pengharapan, penghiburan dan ketekunan bagi kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, mari kita membukanya bersama-sama. Surat Galatia pasal yang pertama, pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua yang tadi menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagian firman Tuhan yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari kita juga membuka bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya kembali akan bacakan bagi kita sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu sekalian, Paulus berulang kali menekankan bagaimana pentingnya hidup bersama. Sekalipun ada perbedaan, mari kita saling menerima. Sekalipun ada kelemahan, jangan saling menghina, menghakimi. Tapi kita saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lainnya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah, untuk apa sih Paulus mengutarakan hal ini kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu sekalian? Untuk apa sih kita diminta untuk saling membangun, saling menopang, saling menolong? Untuk apa sih kita mesti mengeluarkan tenaga, segala hal yang kita punya untuk membantu orang lain? Tujuannya satu, Bapak Ibu sekalian, supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya Allah dimuliakan di dalam komunitas umat Tuhan. Ayat yang keenam berkata, Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengingat Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama dari Katekismus Westminster berkata, apakah tujuan utama atau tertinggi dari seorang manusia? Katekismus Westminster mengatakan bahwa tujuan utama atau tertinggi bagi seorang manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Ayat yang keenam memperlihatkan dengan jelas, ketika kita menolong orang lain, ketika kita membangun orang lain, ketika kita menopang orang lain, bukan supaya kita yang dipuji. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi, supaya Allah dimuliakan. Paulus membuktikan hal ini dengan kutipan-kutipan yang banyak dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 itu, ada 4 kutipan dari Perjanjian Lama. Dan semuanya ada kata bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9 berkata, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat yang ke-10, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Ayat yang ke-11, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bapak Ibu sekalian, kata bangsa-bangsa itu menunjuk kepada semua berbagai bangsa dengan berbagai macam perbedaan, latar belakang budaya yang berbeda, tetapi bagaimana mereka bisa bersama-sama memuji Tuhan kalau yang satu dengan yang lain saling menghakimi, saling menghina. Bapak Ibu sekalian, tujuan Paulus adalah ketika jemaat di Roma yang berasal dari berbagai macam bangsa itu bisa sama-sama memuliakan Tuhan. 4 kutipan yang disertakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang menjadi kerinduan Paulus itu juga menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan rindu agar semua bangsa-bangsa bisa berkumpul menjadi satu umat Allah yang memuji Dia. Kalau kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, 4 kutipan itu mewakili seluruh kitab Perjanjian Lama. Ada kutipan dari Pentatuk, Bapak Ibu sekalian. Ada kutipan dari kitab sejarah, ada kutipan dari kitab puisi, bahkan ada kutipan dari kitab nabi-nabi. Karena kalau kita melihat ayat 9 itu kutipan dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-50. Catatan di bawah Alkitab kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu ayat yang ke-10 itu kutipan dari Ulangan Pentatuk 32 ayat 43. Ayat yang ke-11 itu kutipan dari kitab puisi, yaitu Mazmur 117 ayat yang pertama. Dan kutipan yang terakhir, ayat yang ke-12, itu dari Yesaya pasal yang ke-10. Artinya Bapak Ibu sekalian, melalui 4 kutipan ini, Paulus ingin menyatakan bahwa sekali lagi tujuan Allah supaya anak-anaknya yang berasal dari berbagai-bagai bangsa bisa hidup dengan harmonis, itu sudah lebih dahulu dinyatakan dalam seluruh bagian kitab Perjanjian Lama. Dengan penulis yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Supaya Allah dimuliakan di dalam komunitas anak-anak Allah. Yang kedua, tujuan Allah ini adalah tujuan yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Tujuan Allah ini juga sebenarnya menjadi sebuah deskripsi atau penggambaran apa yang seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan masa kini. Yaitu ketika umat Tuhan yang dari berbagai macam bangsa, berbagai macam perbedaan, berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda, berbagai macam karakter itu bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tujuan ini sebenarnya mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kasih, saling menerima, saling membangun, saling peduli, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, bukan siapa saya dan bukan siapa dia, bukan mau atau tidak mau saya menanggung dan menerima kelemahan orang lain, Bukan apakah dia teman dekat saya sehingga saya tolong, atau dia orang yang pernah menyakiti saya sehingga saya tidak mau tolong dia. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana nama Allah bisa dimuliakan di dalam komunitas anak-anak Tuhan hari ini. Saya akan mengakhiri perenungan firman Tuhan dengan membacakan kembali ayat yang pertama sampai ayat yang pertama dan ayat yang ketujuh bagi kita semua. Ayat yang pertama Roma 15 dan ayat yang ketujuh berkata demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian, di tempat ini kita saling menerima, kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita masing-masing punya kelemahan, kita masing-masing punya kekurangan, tetapi kalau kita bisa saling menopang, saling menolong, saling peduli, saling membangun satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Tuhan yang dimuliakan di dalam komunitas gereja di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan rekan-rekan kami di samping kiri kanan kami menjadi rekan-rekan di mana kami bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Dengan kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahkan dengan kesadaran bahwa kami seorang diri tidak bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Kami seorang diri tidak bisa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami perlu orang lain, Tuhan. Kami perlu orang lain untuk boleh sama-sama belajar bersama dengan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan orang-orang di sekitar kami menjadi satu komunitas di tempat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa ada kelemahan di antara kami. Tapi bukan dan janganlah kami saling menuding, saling menunjuk, saling menghina, bahkan saling menghakimi. Karena pemahaman kami yang terbatas, karena kelemahan dan kekurangan kami sebagai seorang manusia. Tetapi biarlah kami terus saling membangun satu dengan yang lainnya. Dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan dengan belas kasihan yang daripada Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami hidup sebagai komunitas di tempat ini dengan harmonis, saling menerima, saling membangun, saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Semata-mata bukan supaya kami dipandang baik, tetapi karena supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan dipuji, supaya orang lain bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam komunitas gereja di tempat ini, dan segala bangsa dipimpin oleh untuk mengenal Allah melalui komunitas di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sama anggota gereja di tempat ini juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan dan hati Tuhan yang disenangkan ketika Tuhan menengok dari surga melihat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.